Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ya, bab ke-23 isbatu ru'yatil mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah, yaitu penetapan ru'yatul mu'minin, kaum mu'minin akan melihat li rabbihim, rabb mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Ini ditetapkan, dijelaskan oleh para ulama karena setelah munculnya fitnah Mu'tazilah dan Jahmiyah, manusia banyak yang ragu apakah benar Allah akan dilihat pada hari kiamat, sehingga para ulama menjelaskan hal ini, menjelaskannya dengan detail, dengan penuh kasih sayang terhadap umat, yang tidak lain ialah tujuannya agar umat tidak bingung, tidak tersesat, dan meyakini akidah yang fitrah ini. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah membawakan ayat wa qawluhu wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman wujuhu yawma idin nadhirah, wajah-wajah pada hari itu, pada hari kiamat, nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Kita langsung saja membacakan penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman wujuhu yawma idzin nadhirah. Wujuh, kata Asy-Syaikh Shalih Fauzan, wujuhul mukminin. Yaitu wajahnya kaum mukminin, yawma idzin, pada hari itu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, nadhirah. Apa itu nadhirah? Bidda'ah dengan berdda'ah. Minan nadhara'ah, yang berasal dari kata an-nadhara'ah. Apa yang dimaksud dengan an-nadhara'ah? Wahia al-baha'u wal-husnu. Yaitu al-baha'. Yaitu keindahan, kebaikan. Maksudnya apa? Ai na'imatun addatun hasanatun mudhi'atun musyriqatun. Maksudnya wajah-wajah mereka nadhirah, yaitu na'imatun, penuh dengan kesenangan, kenikmatan. Addatun, wajah mereka segar. Hasanatun, wajah mereka hasanah, baik, elok. Mudhi'atun, wajah mereka bercahaya. Musyriqatun, wajah mereka berbinar-binar. Ila rabbiha nadhirah, menghadap atau melihat wajah Rabbnya. Ila rabbiha ay khaliqiha, yaitu menghadap wajah sang penciptanya. Nadhirah, nadhirah ay tanzuru ilaih bi absariha, yaitu wajah-wajah kaum mukminin akan melihat, menghadap ke wajah Allah. Bi absariha, dengan mata-mata mereka sendiri. Kama tawatarat bihi al-ahadithu as-sahihah, sebagaimana hal ini telah mutawatir dalam berbagai hadis-hadis yang sahih. Wa ajma'a alaihi salafus alaihi as-sahabatu, dan para ulama, para sahabat telah berijma' atas hal ini. Para sahabat diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Jarir bin Abdullah, Suhaib, dan juga Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa Al-Asy'ari, Anas bin Malik, Buraidah bin Husain, kemudian sahabat yang lainnya, Jabir bin Abdullah, Abu Umamah, Zaid bin Thabit, Ammar bin Yasir, Aisyah, ya, kemudian ya, dari kalangan sahabat yang lainnya, Abdullah bin Umar, ya, Salman al-Farisi, Hudzaifah bin Ibn al-Yaman, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Ubadah bin Samit, Ubay bin Ka'ab, Ka'ab bin Ujra, kemudian ya, Abu Darda, dan yang lainnya dari kalangan para sahabat, mereka telah bersepakat bahwa kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Ya, kemudian wa tabi'un wa salaful ummah, kemudian para tabi'in dan salaful ummah, wattafaqa alaihi a'immatul Islam, dan para imam-imam Islam bersepakat atas hal ini. Maka siapa yang menyelisih pendapat ini, maka dia bukan dari kalangan ahli sunnah atau dari kalangan ahli bidah. Siapa yang menyelisih hal ini, yaitu kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, dengan berbagai syubhat recehan mereka yang mereka menafikan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat, mereka menolak hal tersebut. Bahasan kita kali ini juga akan membahas yaitu mengenai akidah Asy'ariyah. Asy'ariyah, Asy'ariyah, orang penganut, para penganut akidah Asy'ariyah, mereka dalam hal ini terjebak dalam kebingungan, di mana mereka menyelisihi Mu'tazilah, yaitu mereka menetapkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Akan tetapi mereka dilanda kebingungan. Ini yang bingung bukan cuma Asy'ariyah penganutnya, tapi para ulama'nya, imam-imamnya, di mana mereka berselisih pendapat. Apakah, bagaimana bentuk melihatnya Allah pada hari kiamat kelak? Kebingungan mereka ini dibangun di atas akidah mereka bahwa mereka menafikan arah bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah tinggi di atas. Kalau Allah dilihat, berarti Allah ada arah jihad. Inilah yang diingkari oleh mereka, karena mereka punya akidah bahwa Allah fikuli makan di mana-mana. Nah, nanti kita akan masuk mengenai pembahasan hal ini, mengenai Asy'ariyah. Wa syahid minal ayatil karimah, maka poin dari ayat yang mulia ini di surah Al-Qiyamah ini, isbatu ru'yatil mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah, yaitu ditetapkannya ya, kaum mukminin melihat Allah pada hari kiamat kelak. Yaitu kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, ini adalah isbat, ditetapkan. Siapa yang mengingkari hal ini, maka berarti dia telah mengingkari kesepakatan para sahabat, tabi'in, dan seluruh ulama. Berarti dia menyelisihi prinsip ahli sunnati wal jamaah. Siapa mereka? Yaitu Mu'tazilah. Maka mereka mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat, ini dibangun di atas akidah mereka bahwa mereka menafikan arah bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu jihad. Ya, kata mereka, karena al-mar'i, sesuatu yang dilihat itu mesti dia yajibu ayyakuna fi jihati minar ra'i. Pasti dia ada di suatu arah yang akan dilihat oleh orang yang melihat. Karena itu kata Mu'tazilah, Allah tidak mungkin pada satu arah. Kalau Allah pada satu arah, berarti melihat Allah itu adalah mustahil. Mustahil. Sedangkan arah adalah syarat untuk melihat. Arah adalah syarat untuk melihat. Mas Yudi sekarang lihat saya. Ya. Mas Yudi ada dua, yang satu absen. Karena Mas Yudi yang ini. Berarti antum melihat anak enggak, Mas Yudi? Berarti anak punya arah enggak? Ada arah. Nah, ini kata Mu'tazilah, yang namanya melihat atau arah itu adalah syartun fi ru'yah, adalah syarat untuk melihat. Ya, maka kalau arah sudah dinafikan, hadir ya, masih di satu lagi. Kayak kirain absen. Ya. Kalau arah sudah dinafikan, Allah pada suatu arah dinafikan oleh Mu'tazilah. Sedangkan arah adalah syarat untuk dilihat. Kalau arah sudah dinafikan, mustahil, maka melihat Allah pun kata Mu'tazilah berarti mustahil. Ya, ini syubhat pertama mereka. Nanti mereka akan melontarkan 2, 3, 4 syubhat lagi. Tapi syubhat mereka ini syubhat yang lemah, bahkan lebih lemah. Ya, dari sarang laba-laba. Kal baitil ankabut bal ad'af. Ya, seperti sarang laba-laba bahkan lebih lemah lagi. Ya. Diganggu oleh lidi anak kecil aja hancur. Maka demikian pula seorang thalabul ilmi yang dia mutamakkin dalam bab akidah, dia berkonsentrasi, belajar secara intensif pelajaran akidah, dia akan mudah untuk membantah Mu'tazilah. Jangankan terkena syubhat Mu'tazilah, dia pun mungkin yang terdepan membantah syubhat Mu'tazilah. Hanya Asy'ariyah demikiannya Asy'ariyah. Asy'ariyah akidah Asy'ariyah mereka menafikan jihad. Jihad arah bagi Allah. Tapi yang herannya mereka menetapkan bahwa Allah dilihat. Ini ajaib enggak? Ajaib. Inilah yang masalah ini Asy'ariyah dicemooh oleh kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka ditertawakan oleh kalangan Mu'tazilah. Ditertawakan Asy'ariyah. Gimana ceritanya Anda menafikan arah bagi Allah, kemudian Anda menetapkan bahwa Allah bisa dilihat pada hari kiamat. Asy'ariyah berbeda pendapat kalangan ulama'nya mengenai penetapan bagaimana kaifian Allah dilihat pada hari kiamat kelak. Ada yang mengatakan Allah dilihat dari segala arah, ada yang mengatakan tubuh kaum mukminin di surga nanti berubah semuanya bisa melihat dari mana aja, dari depan belakang. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah dilihat nanti, ini ulama Asy'ariyah semuanya. Ulama Asy'ariyah semua. Bahwasanya Allah dilihat nanti bukan dengan mata, tapi dengan kalbu, makrifat katanya. Batil ini ya. Ini apa? Batil apa hak? Batil. Pendapat yang batil. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alal araiki yanzurun." Alal araik, maka mereka ahlul jannah di atas araik. Apa itu araik? Jam'u arikatin, bentuk jamak dari arikah. Wahia asrur, ya asrur, ya sarir, asrur, yaitu dipan-dipan, tapi dipan-dipannya mewah, dipan-dipan yang bagus. Yang zuruna alal araik, yang zuruna, maka mereka melihat. Melihat kemana? Ilallahi azza wa jal. Melihat ke arah Allah azza wa jal. Wa ammal kuffar faqad taqaddama fil ayati allati qablaha hadhihi fi qabla hadhihi al ayati annahum an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Adapun orang-orang kafir, maka ya ayat yang sebelumnya telah mendahului ayat yang alal araiki yanzurun, telah mendahului ayat ini bahwa ayat orang-orang kafir di ayat sebelumnya Allah telah tegaskan ar-rabbihim yauma idzil mahjubun, bahwasanya orang kafir mereka akan terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Yang melihat Allah Subhanahu wa taala di surga adalah senikmat-nikmat kenikmatan di surga. Nikmat yang paling nikmat di surga bukan berhubungan badan dengan bidadari. Nikmat yang paling nikmat di surga bukan minum khamr, bukan makan sepuasnya, akan tetapi ialah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyahidu minal ayati itsbatu ru'yatil mu'minina li rabbihim azza wajal. Maka poin dari ayat ini yang kita bisa ambil pelajaran adalah penetapan melihatnya kaum mukminin, ditetapkannya melihatnya kaum mukminin di rabbihim, melihat Rabb mereka azza wa jalla. Maka Allah dilihat kelak. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala lil ladzina ahsanu al husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, ya, berbuat kebajikan, maka mereka mendapatkan husna dan ziyadah. Mereka mendapatkan husna dan ziyadah. Nah, di sini ya, perhatikan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, lil ladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, bil qiyami bima aujabahu Allahu alaihim minal a'mali, yaitu mereka menegakkan atau melaksanakan bima aujabahu Allahu alaihim, apa yang telah Allah wajibkan untuk mereka, minal a'mal, berupa amal-amal saleh, wal kaffi, dan menahan diri, amma nahahum anhu, dari apa yang dari hal-hal yang mereka telah dilarang, minal ma'asi, berupa maksiat. Al-husna al-masubah. Al-masubah itu al-husna, wakila al-jannah. Yang dimaksud husna, bagi orang-orang yang berbuat kebajikan mereka mendapatkan husna, yaitu masubah, ganjaran pahala. Ganjaran yang husna, ganjaran yang baik, yaitu pahala, wakila. Dan ada yang mengatakan, para ulama ada yang menafsirkan makna husna di sini adalah al-jannah, surga. maka bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, mereka mendapatkan surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Ya, apa itu tambahnya? Wa hiya an-nadharu ila wajhillahil karim, yaitu memandang wajah Allah yang mulia. Kama sabata tafsiruha, sebagaimana yang telah valid tafsirnya, bidzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sahih Muslim. Ya, terkait hal tersebut dalam hadis sahih Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menanyakan kepada penduduk surga, ya, mau kenikmatan apa lagi? Penduduk surga menyatakan, ya, secara makna, kami sudah mendapat kenikmatan. Maka Allah menyingkap wajahnya yang mulia, maka ahli jannah tidak pernah merasakan kenikmatan yang lebih nikmat daripada memandang wajah Allah pada saat itu. Ya. Wa kama fassaraha bidzalika salafu hadhihi al-ummah. Ya, wa kama fassaraha, dan sebagaimana yang telah ditafsirkan mengenai hal tersebut, yang dimaksud ziyadah adalah memandang wajah Allah yang ditafsirkan oleh para ulama salaf, salafu hadhihi al-ummah. Wa ala dhalik yakunu syahidu minal ayatil karimah isbatu ru'yatil mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah. Maka berdasarkan hal ini, ya, maka poin dari ayat yang mulia ini yang kita bisa ambil faedah, bahwa ayat yang mulia ini menetapkan dilihatnya Allah oleh kaum mukminin pada hari kiamat kelak. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang dibawakan oleh Ibn Taymiyyah, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Lahum ma yasha'una fiha, maka mereka memiliki apa yang mereka inginkan di surga, ayyul mu'minin fil jannah, yaitu kaum mukminin di surga mereka memiliki ma tashtahi anfusuhum, apa yang menjadi selera jiwa-jiwa mereka. Wa taladdu a'yunuhum, dan apa yang menjadi lezat atau enak menurut pandangan-pandangan mereka, menurut mata-mata mereka. Min fununin na'im, dari berbagai kenikmatan-kenikmatan. Wa anwa'il khair, dan dari berbagai jenis kebajikan-kebajikan. Waladaina mazid, dan di sisi kami terdapat tambahan lagi. Setelah mendapatkan surga dengan segala nikmatnya, Allah kasih lagi tambahan. Ai ziyadatun ala dhalika huwa an-nadharu ila wajhillahil karim. Tambahan dari hal tersebut ialah an-nadhar, memandang wajah Allah yang mulia. Wa huwa wa hadha huwa syahidu minal ayatil karimah. Maka ayat ini wa hadha huwa asyahid, maka ini adalah poin, ya, dari ayat yang mulia ini. Apa poinnya? Wahwa isbatun nadhar ila wajhillahil karim fil jannah, yaitu ditetapkannya memandang wajah Allah yang mulia di surga. Ini poinnya sama semua, ya. Perhatikan ya ikhwa, kata kerja fi'il dalam bahasa Arab nadhara yanzuru. Nadhara yanzuru itu punya tiga makna. Yang pertama, kalau dia muta'addi dengan huruf ila, sebagaimana di ayat ini surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Jadi nadhirahnya muta'addi dengan huruf ila. Maka kalau dalam bahasa Arab nadhara yanzuru itu muta'addi bersambung dengan huruf ila, maknanya tidak lain ialah melihat. Melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi kalau muta'adi atau bersambungnya dengan huruf fi, itu maknanya meneliti, memperhatikan, meng-cross-check. Bisa dipahami sini? Ya. Semisal para Imam Al-Bukhari, ya, tatkala mengecek kevalidan sebuah hadis, maka beliau menyatakan fihi nadhar. Fihi nadharun. Dalam hadis ini terdapat nadhar. Apa artinya? Mesti dilihat, mesti diteliti, di cross check. Bisa dipahami sini? Nah, ini dua makna. Satu makna lagi, kalau tidak bersambung dengan huruf apapun, maknanya adalah intadhara, yaitu menunggu, ya, menunggu. Kalau tidak bersambung dengan huruf apapun. Nah, di ayat ini huruf nadhara itu bersambung dengan huruf ilah. Ilah maknanya berarti melihat. Contoh, saya begini mengatakan dalam bahasa Arab ya. Anzuru ilal kitab. Anzuru ilal kitab. Berarti maknanya apa? Saya melihat kitab. Kalau saya mengatakan anzuru fil kitab, berarti saya meneliti. Meneliti, memperhatikan dengan seksama, mengcrosscheck kitab. Bisa dipahami sini. Nadhartu fil kitab. Dengan nadhartu ilal kitab. Itu maknanya berbeda. Dan ini disepakati oleh ahli bahasa Arab. Baik yang ahli bahasa Arab, ahli sunnah, jahmiyah, mu'tazilah, asyairah. Bahkan yang ahli bahasa Arab orang kafir sekalipun. Nah, ini sudah maklum. Ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi makna ayat itu di atas semua adalah memandang. Bukan yang lainnya. Nah, ma yustafadu minal ayatil karimah. Yang bisa diambil faedah dari ayat-ayat yang mulia di atas yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah, yang Ibnu Taimiyah menutup ayat-ayat yang beliau bawakan dengan menyatakan di matan, hadzal babu fi kitabillahi ta'ala katsirun. Bab ini di Al-Qur'an sangat banyak yang menetapkan Allah dilihat. Man tadabbara al-Qur'ana taliban lil huda tabayyana lahu tariqul haq. Barang siapa yang mentadaburi, yang merenungkan Al-Quran dengan tujuan mencari petunjuk, maka jelaslah bagi dia jalan yang hak. Bahwasanya Allah dilihat pada hari kiamat kelak. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan, yustafadu minha isbatu ru'yatil mu'minina li rabbihim yawmal kiamat. Ya, istifad minha. Yang bisa diambil faedah dari ayat-ayat di atas adalah isbatu ru'yatil mu'minin. Yaitu ditetapkannya melihatnya kaum mukminin melihat Allah, melihat Rabb-nya pada hari kiamat kelak. Wa annaha a'zamun na'im. Dan bahwa melihat Allah adalah sebesar-besar nikmat. Alladzi yanaluna, yang mereka akan memperolehnya. Wa hadha huwa qawlu sahabati, dan ini adalah pendapatnya para sahabat, wa tabi'in, para tabi'in, wa aimatul muslimin, dan para imam, imam kaum muslimin. Khilafan lir rafidah, ini berbeda dengan kaum rafidah syiah yang menolak Allah dilihat, wal jahmiyah wal mu'tazilah, dan juga kalangan mu'tazilah. Alladzina yanfauna ar-ru'yata, yang mereka menafikan, mengingkari melihat Allah, wa yukhalifuna bidzalikal kitab wa sunnah. Kalau begitu mereka menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah, bidzalik dengan pengingkaran mereka tadi, mengingkari Allah dilihat. Wa ijma'a as-salafil ummah wa immatiha, bahkan mereka menyelisihi kesepakatan salaful ummah dan para imam-imam. Kenapa mereka menolak Allah taala dilihat di hari kiamat kelak? Kata Syekh, ya'tamiduna ala syubahin wahiyatin. Mereka bersandar kepada syubahin. Berbagai syubhat yang wahiyatin, yang lemah. Wa ta'lilatin batilatin. Dan berbagai alasan-alasan yang batilah. Minha diantaranya. Diantaranya nih, hujahnya kaum ya, Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidah juga, bahwa Allah Ta'ala tidak dilihat. Qauluhum, ucapan mereka, inna isbatar ru'yati, sesungguhnya menetapkan ru'yah, menetapkan bahwa Allah dilihat pada hari kiamat kelak, yalzamu minhu, maka hal ini berkonsekuensi dari penetapan tersebut, isbatu annallaha fi jihatin, maka hal ini ya menetap berkonsekuensi yalzamu minhu isbata annallaha fi jihati, maka berkonsekuensi bahwa menetapkan Allah itu ada di satu arah. Walau kana fi jihatin, seandainya Allah ada di satu arah, la kana jisman, berarti Allah itu dalam satu bentuk jasad tubuh. Wallahu munazzahun an dzalik, dan Allah disucikan dari hal tersebut. Nah, ini akal-akalannya kaum Mu'tazilah. Mereka mengatakan tadi, mereka menafikan arah bagi Allah. Karena kalau Allah dilihat berarti Allah punya arah. Nah, kalau Allah punya arah berarti Allah ada di satu tempat. Di satu tempat berarti Allah ada bentuknya, zatnya. Berarti Allah jisim, punya raga, punya tubuh, dan Allah disucikan dari hal tersebut. La ilaha illallah. Jadi maunya Jahmiyah ini apa? Allah itu tidak ada wujudnya. Allah itu tidak wujudnya. Tidak dikatakan ada, tidak pula dikatakan tidak ada. Ini kaum Jahmiyah. Allahu musta'an. Wal jawabu an hadhihi syubhati, dan jawaban dari syubhat ini kata Syekh an naqula, maka kita jawab lafdul jihati fihi ijmalun, lafat arah jihah itu ijmal global mengenai lafat arah ini. Fa in urida bil jihati annahu halun fi syai'in min makhluqatihi fa hadza batilun. Nah, kalau yang urida diinginkan, dimaksud dengan jihah atau arah tadi bahwasanya annahu, bahwa Allah halun menempati fi syai'in, menempati sesuatu min makhluqatihi, menempati sesuatu makhluknya, fa hadza batil. Maka ini batil. Ya. Apa maksud arah begini ya ikhwan? Allah di Al-Qur'an maupun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tidak pernah menyebutkan lafaz arah. Lafaz arah. Cuman Allah menyebutkan Allah tinggi. Ya. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya. Begitu aja istawa. Istawa itu maknanya kan tinggi. Di atas, al-ulu wal-irtifa was-su'ud, tinggi naik di atas. Demikian. Adapun kalimat arah, jihah, itu tidak ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sekarang kita tidak menolak lafaz arah, tidak pula menerima. Maka kita lihat dulu apa maksud sang pengucap. Allah punya arah. Begini ahli sunnah ya. Ahli sunnah terkait lafaz-lafaz yang tidak terdapat dalam dalil, maka jangan langsung menolak, jangan langsung menerima. Tergantung apa yang dimaksud oleh orang yang mengucapkan lafaz arah bagi Allah tadi dalam keadaan lafaz jihah atau arah itu tidak ditetapkan di Al-Quran dan Sunnah. Bisa dipahami sini? Nah, kata Syekh. Fa'in urida bil jihati. Apabila yang dimaksud dengan arah tadi annahu halun, bahwa Allah itu bertempat fi syai'in min makhlukatih, bertempat pada sesuatu dari kalangan makhluknya, fahada batilun, maka ini batil. Wal adillatu tarudduhu, dan berbagai dalil telah membantahnya. Wahada la yalzamu min isbatir ru'yah, dan hal ini tidaklah melazimkan penetapan dilihat. Wa in urida bil jihati annahu subhanahu fauqa makhluqatih, fahada sabitun lillahi subhanahu wa nafyuhu batilun. Nah, namun apabila yang diinginkan, dimaksudkan dari lafaz jihah atau lafaz arah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu arahnya di atas fauqa makhluqati, di atas makhluk-makhluknya, fa hadza sabitun, maka hal ini sabit, valid, dibenarkan, ditetapkan lillahi bagi Allah Subhanahu wa taala, wa nafyuhu, bahkan menafikannya batilun, itu adalah sebuah kebatilan. Wala yatanafa ma'a ru'yatihi subhanahu, dan hal ini tidaklah bertentangan dengan dilihatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi lafaz arah itu kita jangan buru-buru menafikan atau menetapkan. Apa maksudnya? Kalau dia kiaskan lafaz arah dengan arah yang ada pada makhluk, batil. Tapi kalau dia katakan Allah pada satu arah, yaitu maksudnya apa? Tinggi di atas arsy, di atas langit. Sahih. Ya. Bisa dipahami sini? Ngerti Mas Pandi? Baik. Nah, barakallahu fikum. Jadi, Mu'tazilah mereka mengatakan kalau Allah ditetapkan di apa, Allah dilihat, konsekuensinya Allah berada pada satu arah. Nah, kalau Allah sudah pada satu arah, berarti Allah punya jisim, zat, tubuh. Nah, kalau seperti itu berarti serupa dengan makhluk. Nah, Allah mesti disucikan. Kalau begitu gimana? Allah tidak pada satu arah. Kalau begitu Allah tidak dilihat. Allah tidak dilihat. Karena kalau dilihat konsekuensinya Allah pada satu arah. Nah, ini nanti Asy'ariyah bingung. Asy'ariyah mereka menafikan arah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kalau Ahlu Sunnah mengenai sifat arah bagi Allah, bukan sifat, enggak ada sifat ya. Lafaz arah bagi Allah, Ahlu Sunnah minta perincian kepada orang yang mengatakan Allah pada satu arah, apa maksudnya? Kalau Anda mengatakan Allah pada satu arah dalam keadaan Anda menyerupakan dengan makhluk yang ada pada satu arah, batil ini tasbih. Tapi kalau dia mengatakan Allah pada satu arah tinggi di atas arsy, sahih, dan yang mengingkarinya batil. Bisa dipahami sini? Nah, Jahmiyah Mu'tazilah langsung menolaknya. Asy'ariyah 11-12 dengan mereka. Bahkan sama-sama 11, yaitu menolak sifat, menolak lafaz arah bagi Allah. Karena mereka punya keyakinan Allah di mana-mana. Di mana-mana, tidak di atas arsy, tidak di atas langit. Nah, dalam keadaan demikian, mereka menetapkan Allah dilihat pada hari kiamat. Oleh karena itulah mereka haru, mereka bingung fi tafsiri tilka ru'yah, dalam menafsirkan melihat Allah tadi. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya Allah dilihat dari segala arah. Di antara mereka mengatakan bahwa Allah dilihat dari segala arah. Ini sahih atau batil? Hak apa batil? Batil mardud. Ya. Karena hal tersebut berkonsekuensi atau melazimkan semua tubuh kaum mukminin di surga berubah menjadi mata. Rambut belakang, cengkok belakang, pundak belakang jadi mata. Bagian tubuh sebelah kanan, bagian tubuh sebelah kiri, bagian tubuh yang bawah menjadi mata. Karena Asy'ariyah, ini versi pertama Asy'ariyah, memandang bahwa Allah dilihat pada hari kiamat kelak, tapi dilihatnya itu dari segala arah. Berarti dari bawah juga. Berarti dari bawah juga enggak? Ini adalah penghinaan, kurang ajar. Penghinaan terhadap Allah. Ini batil, mardut, akidah yang jelek, sesat. Di balik mereka menetapkan Allah dilihat pada hari kiamat. Ini Asy'ariyah. Makanya mereka tadi saya katakan, mereka ditertawakan, dicemooh oleh kalangan Mu'tazilah. Mu'tazilah komitmen konsisten dengan pendapat mereka, Allah tidak ada pada satu arah, kalau begitu Allah enggak dilihat. Sekalian aja sesatnya, sekalian aja udah. Nah. Kalau Asy'ariyah menafikan arah, tapi menetapkan Allah dilihat. Ditertawakan oleh Mu'tazilah. Kalau begitu gimana Mas Asy'ari, Mbak Asy'ariyah, gimana Allah di surga dilihat kaum mukminin, tapi Allah tanpa arah kata kalian? Ya Allah itu dilihat dari segala macam tempat kata mereka. Kata mereka, ya raunahu, ya ahlul jannah, ya raunahu min jami'il jihad. Penduduk surga melihat Allah dari segala arah. Depan, belakang, atas, bawah, kiri, samping, kanan, 6 arah. Dari bawah juga dilihat. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras di kitab beliau Syarah An-Nuniyah, Qasidah An-Nuniyah li Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian di antara Asy'ari yang lainnya, di antara Asy'ariyah yang lainnya, semisal Fakhrul Razi dan juga Al-Ghazali, mengatakan bagaimana kaifiat Allah Ta'ala dilihat pada hari kiamat kelak. Mereka mengatakan bahwasanya Allah dilihat itu ya dengan ru'yatan bil basirah, la bil basar. Allah dilihat dengan basirah. Maksudnya apa? Dilihat dengan kalbu, bukan dengan basar. Bukan dengan mata. Jadi Allah dilihatnya dengan apa? Dengan kalbu. Enggak ada itu wajah Allah yang nampak pleng gitu pada satu arah. Entah di atas, sebelah sini, sebelah sana. Enggak. Tapi langsung di kalbu setiap mukmin merasakan apa namanya? Melihat wajah Allah. Ini batil apa hak? Batil. Ya. Karena pada hari kiamat kelak semua orang-orang yang beriman sampai yang kafir, mereka semuanya sudah ma'rifat hakikat semuanya. Sudah yakin semuanya. Sampai orang kafir pun berkata, "Rabbana absurna farjina na'mal shaliha." Wahai Rabb kami, kami sudah melihat sekarang. Kami sudah menyaksikan sekarang, kami sudah Rabbana absorna, kami sudah melihat sekarang. Sudah ma'rifat, sudah hakikat orang-orang kafir di hari kiamat kelak. Kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal salihah, kami akan beramal soleh. Jadi kata Asy'ari, Allah dilihat pada kiamat kelak dengan qalbu, bukan dengan mata yang ada di anggota tubuh. Kemudian di antara kalangan Asy'ariyah, bahwa yang dimaksud dengan melihat itu adalah ziyadatul inkisyaf wa tajalli hatta ka'annaha ru'yatu ain. Yaitu yang dimaksud dengan melihat Allah, kata kalangan Asy'ariyah, bahwasanya itu hanyalah tambahan. Ya, disingkap saja. Dan semakin jelas, sehingga seolah-olah itu melihat secara kasat mata, dengan mata telanjang. Padahal cuma disingkap aja. Disingkap aja. Ini batil juga. Nah. Baik. Kemudian kata Syekh, yang kedua, jawabannya. Istadallu biqaulihi ta'ala li Musa. Mereka Jahmiyah dan juga Asy'ariyah, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah tujukan kepada Musa alaihissalam, yaitu lan tarani, wahai Musa, engkau tidak akan melihatku. Wahai Musa, engkau tidak akan melihatku. Kata mereka, lan itu kan harfu nafyin wastiqbalin, menafikan dalam waktu yang masa datang. Jadi lantaroni, engkau Musa tidak akan melihatku selama-lamanya, forever. Ini di ayat Al-Quran ada, ya kan? Baik. Ya Allah Ta'ala berfirman, tatkala Musa mengatakan, qala rabbi arini anzur ilaik, qala rabbi arini anzur ilaik, ya wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku, aku ingin melihat engkau. Qala lan tarani, wahai Musa, engkau tidak akan melihatku, walakin unzur ilal jabal, fa in istaqarra makanah fasawfa tarani. Wahai Musa, lihatlah ke gunung, kalau dia gunung itu tetap berada di posisinya, maka engkau akan bisa melihatku. Ya. Ternyata gunungnya hancur, Musa pun pingsan. Dan Musa beristighfar. Subhanaka. Ya. Tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin, kata Musa. Ini di surah apa, Pak Ahmad? Al-A'raf kalau tidak salah, ya. Mengenai hal tersebut. Wal jawabu an hadhihi al-istidlal. Wal jawabu an hadzal istidlal. Dan jawaban terhadap pendalilan orang-orang Mu'tazilah Jahmiyah ini yang mereka mengatakan Allah tidak dilihat di hari kiamat kelak dengan dalil firman Allah Ta'ala kepada Musa, lan tarani, wahai Musa, engkau tidak akan melihatku. Ketika Musa berkata, qala rabbi arini anzur ilaik, ya Rabbku, perlihatkanlah kepadaku, aku ingin melihat engkau. Kata Allah, lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Kata Mu'tazilah, tuh kan, nah, Allah enggak akan dilihat. Dalilnya mana? Nih Al-Qur'an. Ya. Wal jawabu an hadzal istidlal, dan jawaban terhadap pendalilan tadi, ngaco pendalilannya Mu'tazilah, annal ayatal karimata waridatun fi nafyi ru'yati fid dunya. Bahwa ayat yang mulia di atas itu terdapat, ya, itu apa namanya? Ayat itu waridah, terdapat di Al-Quran itu untuk menafikan dilihatnya Allah di dunia. Adapun di akhirat tidak. Wala tanfi subutaha fil akhirah. Dan tidaklah menafikan ditetapkannya melihat Allah di akhirat. Kama sabata fil adillatil ukhra, sebagaimana telah valid dalam dalil-dalil yang lain. Wa halatun nasi fil akhirati takhtalifu an halatihim fid dunia. Dan kondisi manusia pada hari kiamat kelak, nanti di akhirat kelak, itu berbeda dengan kondisi mereka di dunia. Ya. Nah, kata Mu'tazilah, mereka ya bergaya-gaya dengan ilmu nahu. Kata mereka yang namanya lan itu tidak akan, karena lan itu huruf harfu nasbin wa naf'in wa istiqbalin. Huruf yang menasabkan fi'il mudhari, yang menafikan kandungan fi'il kata kerja istiqbal, masa mendatang. Jadi Musa tidak akan melihat Allah selama-lamanya. Ini mereka berdusta atas nama nahu, atas nama bahasa Arab. Al-Imam Malik atau Al-Imam Ibn Malik di kitab beliau, ya, Al-Kafiyah Al-Syafiyah, bukan di Al-Fiyah, ya, beliau membawakan, ya, nazam mengenai hal ini. Al-Imam Ibn Malik, ya, bukan di Al-Fiyah, ya, tetapi di Al-Kafiyah Al-Syafiyah. Karena Al-Imam Ibn Malik punya kitab nahu yang banyak. Dan anak beliau yang dikenal dengan nama Ibn Nazim juga demikian. Ya. Al-Imam Ibn Malik berkata, "Wa man ra'a an-nafya bilan mu'abbadan wa man ra'a an-nafya wa man ra'a an-nafya bilan mu'abbada fa qawluhu urdud wa khilafahu udud." Kata Al-Imam Ibn Malik, barang siapa yang berpendapat bahwa lan, huruf lam, lan yang ada di Al-Quran tadi, lan taroni, lan, huruf lam dan nun, sukun, lan. Barang siapa yang berpendapat bahwa huruf lan itu menafikan mu'abbada selama-lamanya, faqaulah hurdud, maka bantahlah pendapat dia tadi, khilafahu u'duda, dan ambillah pendapat yang berbeda dengan kebalikannya. Bahwasanya huruf lan tidak menafikan selama-lamanya. Yang Allah Ta'ala firmankan kepada Musa, lantaroni, yaitu lantaroni fi dunia. Engkau tidak akan melihatku di dunia. Karena Musa di dunia saat itu. Di Bukit Tur, Musa berkata, Rabbi arini, anzur ilaik, wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku, aku akan melihat wajahmu. Ola lantaroni, wahai Musa, engkau tidak akan melihatku. Ini di dunia. Ya, di dunia. Nah, dalam ilmu nahu, huruf lan itu tidak selama-lamanya. Kalau saya mengatakan lan aqra'u al-kitab. Saya tidak akan membaca kitab. Ini maknanya tidak selama-lamanya. Bisa jadi dalam jenjang waktu tertentu. Ya, bisa jadi dalam waktu tertentu saja. Kemudian semasa hidup saya kemudian membaca kitab yang lain, ini tidak dikategorikan menyelisihi ucapan yang pernah dulu diucapkan dengan menggunakan huruf lan. Ya, bisa dipahami sini? Kemudian yang ketiga, syubhat dari kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah tadi mengenai bantahan terhadap Asy'ariyah sudah, ya. Asy'ariyah menafikan arah bagi Allah, tapi mereka menetapkan ru'yah, ya, bahwasanya Allah dilihat pada kiamat kelak. Ini bingung mereka. Ya, tadi sudah, ya, antum hafalkan bagaimana syubhat mereka. Ya, istadallu biqaulihi ta'ala, mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, la tudrikuhul absar, bahwa absar, mata-mata itu tidak akan mampu menjangkau Allah Subhanahu wa Ta'ala, meliputi lebih jauh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Syekh, wal jawabu an hadzal istidlal, jawaban dari pendalilan ini adalah, annal ayata innama fiha nafyul idrak, bahwa ayat ini hanya menafikan penafian idrak, yaitu mengetahui lebih mendalam. Laisa fiha nafyu ru'yah, bukanlah menafikan, ya, ru'yah, tetapi hanya menafikan penglihatan secara detail, mendalam. Maka tidak ada hujah bagi karangan Jahmiyah maupun Mu'tazilah untuk menafikan Allah Ta'ala dilihat dengan ayat ini. Ya, karena yang namanya, kata para ulama, nafyul idrak la yastazim nafyul ru'yah. Menafikan idrak, melihat lebih detail, itu tidaklah berkonsekuensi menafikan ru'yah, dilihat. Ya, yang dimaksud di sini absor, bahwasanya absor, mata-mata manusia nanti tarahu, itu akan melihatnya, melihat wajah Allah, lakin la tuhitu bihi ru'ya. Akan tetapi mata-mata makhluk yang memandang wajah Allah itu tidak bisa secara lebih detail, lebih mendalam dalam melihatnya. Ya. Kemudian kata Syekh, wal idraku ma'nahu, idrak maknanya apa sih? Al ihatah. Kalau bahasa kita sering menerjemahkannya kan cakupan. Artinya melihat dengan lebih detail, gitu. Mencakup lebih luas. Wallahu subhanahu wa ta'ala yarahu al-mu'minuna. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kaum mu'minin akan melihatnya. Wala yuhituna bihi. Tapi kaum mu'minin tidak dapat melihat Allah lebih jauh, lebih detail lagi. Bal nafyul idrak yalzamu minhu wujudur ru'yah. Bahkan menafikan idrak, menafikan ihatah, melihat lebih detail, itu justru ya berkonsekuensi melazimkan adanya Allah Ta'ala dilihat. Fal ayatu min adillati isbati ru'yah wallahu ta'ala a'lamu. Maka ayat-ayat ini semua adalah diantara dalil-dalil ditetapkannya ru'yah, bahwasanya Allah Ta'ala dilihat. Wallahu a'lam. Kemudian wa qawlul muallifi rahimahullah ta'ala, dan perkataan muallif yaitu Ibn Taymiyah, hadal babu fi kitabillahi katsirun, bab mengenai bab ini, permasalahan Allah Ta'ala dilihat pada hari kiamat kelak, di Al-Quran sangatlah banyak. Kata Syekh, ay babu isbati asma'illahi wa sifatihi fil Qur'ani katsirun. Itu bab terkait penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya di Al-Quran sangat banyak. Apa? Ini bab ini maksudnya bukan cuma bab ru'yah, tapi bab seluruh nama-nama dan sifat. Karena Ibn Taymiyah di bagian pertama ini, beliau berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran. Nanti setelahnya, beliau berdalil dengan hadis-hadis terkait penetapan sifat-sifat Allah. Wa inna ma dzakara al-muallifu ba'daha. Ya, muallif Ibn Taymiyah hanya menyebutkan sebagian saja. Faqad warada fi ayatin katsiratin min kitabillahi itsbatu asma'illahi wa sifatihi ala ma yaliqu bihi. Maka sungguh telah terdapat di berbagai ayat yang sangat banyak min kitabillah, ya, yang terdapat di Al-Qur'an, yaitu terdapat itsbatu asma'illah, penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ala ma yaliqu bih, yang layak, yang sesuai baginya. Ini burung apa masuk? Hah? Kekelawar? Hah? Kalong. Kemudian Ibn Taymiyah menyatakan, "Wa man tadabbara al-Qur'ana tabayyana lahu tariqul haqq." Barang siapa yang mentadabburi Al-Qur'an, maka akan menjadi jelas bagi dia jalan kebenaran. "Wa man tadabbara al-Qur'ana ay tafakkara fihi." Itu dia memikirkannya, "wa ta'ammala," memperhatikannya, "ma yadullu alaihi minal huda." Memperhatikan kalau kita terjemahkan bebas, hidayah yang ditunjukkan atau yang terkandung di dalamnya. Tabayyana lahu tariqul haq, maka akan jelaslah bagi dia jalan kebenaran. Ai ittadha lahu sabilus shawab, akan menjadi gamblang jelas bagi dia sabilus shawab, jalan kebenaran. Wa tadabburul qur'ani huwa al-matlub min tilawatihi, maka mentadabburi Al-Qur'an itulah yang dituntut dari membacanya. Allah Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ini adalah Al-Quran, kitab yang kami turunkan kepada engkau, yang diberkahi. Dia tadabbaru ayatih, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Uli tadakkaru ulul albab. Dan agar mereka, ya, dia tadakkaru ulul albab. Dan agar ulul albab orang-orang yang memiliki pandangan hati, memiliki akal, ya tadakkar, ya, yaitu mengambil pelajaran darinya. Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ataukah hati-hati mereka sudah terkunci? Wa qala Ta'ala afalam yatadabbaru al-qawla? Ya, apakah mereka tidak mentadabburi firman Allah? Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan mengenai isbat sifat ru'ya. Ya, ada pun yang berikutnya nanti insyaallah taala kita akan bacakan lagi di pertemuan mendatang, ya. Kita cukupkan, kita soal jawab saja. Karena pembahasan berikutnya mengenai dari sunnah itu ya panjang sedikit, tidak cukup waktunya. Bagi yang mau bertanya silakan. Tafadhol.